Hey everybody, I am Alvaro Dos Santos, and this is my performance. Are you ready? Hey everybody, I'm Stefan Gari. This is my performance. Are you ready? Hey everybody, I am Alvaro Dos Santos, and this is my performance. Are you ready? Susah mereka gak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Sudah terbiasa terjadi tante, teman datang ketika lagi butuh saja. Coba kalau lagi susah, mereka semua menghilang. tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak.